بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على من بعثه الله بشيرا ونذيرا وداعيا إليه بإذنه وسراجا منيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. جماعة sekalian rahimani wa rahimakumullah ta'ala. Alhamdulillah, di hari yang ke-9 dari bulan Rabiul Awal kita bisa atau kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kajian rutin kita, kajian yang kita ambil dari kitab Az-Zawajir An-Iqtirafil Kaba'ir Al-Imam Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Haitsami rahimahullahu taala. Yang kita senantiasa berharap dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala menjaga dan melindungi kita dari segala dosa-dosa besar yang kita pelajari dari kitab ini, yang tujuannya adalah agar kita terhindar darinya, menghindar darinya, dan dihindarkan darinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, malam hari ini kita sampai pada al-kabiratul khamisatu wal khamsuna ba'da 300. Dosa besar yang ke-355, yaitu hadkul muslimi wa tatabbu'u auratihi hatta yafdahahu wa yudhillahu biha bainan nas. Mencapai, melanggar seorang muslim dan mengikuti aibnya hingga dia membongkarnya dan menghinakannya dengan aib itu, bainan nasi, di antara manusia. Ya, yang kesimpulan judulnya adalah membongkar aib saudara muslimnya, menyibak aib saudara muslimnya, menyibak auratnya. Tentang masalah ini muallif membawakan beberapa hadis, di antaranya adalah hadis riwayat Imam Ibnu Majah dengan sanad hasan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam annahu qala, beliau pernah bersabda, man satara aurata akhihi almuslimi, barang siapa yang menutupi aurat saudaranya muslim, saudara muslimnya. Yang dimaksud dengan aurat ini apa? Aib, ya. Jadi barang siapa yang menutupi aib saudaranya, saudaranya yang muslim, satarallahu auratahu yaumal qiyamah, maka Allah akan menutupi aibnya nanti pada hari kiamat. Wa man kashafa aurata akhihi almuslim, dan barang siapa yang menyibak, menyingkap aib saudara muslimnya, kashafallahu auratahu hatta yafdahu biha fi baitihi, maka Allah akan menyingkap aibnya, Allah akan membongkarnya hingga dia menjadi tercemar dengannya, ya, hatta yafdahu biha fi baitihi, hingga Allah Subhanahu wa taala akan membongkarnya sekalipun aib itu ada di dalam rumahnya, ya. Allah Subhanahu wa taala akan membongkarnya sekalipun aib itu ada di dalam rumahnya. Jadi Allah akan membongkar, mengungkapkan, memunculkan. Ya, jamaah sekalian, maka Allah Subhanahu wa taala. Maka hadis ini memberikan kepada kita banyak sekali pelajaran. Di antaranya yang pertama, haramnya membongkar aib sesama muslim. Hukumnya haram. Kenapa? Karena ada ancaman nanti aib dia sendiri akan dibongkar sama Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Kemudian faedah yang kedua, keharamannya ini adalah dosa besar. Kenapa? Karena diancam dengan ancaman. Adanya ancaman di akhirat, dibongkar nanti aib dia di akhirat. Berarti menceritakan aib saudara muslim itu adalah termasuk dosa, dan dosanya bukan dosa ringan tapi dosa besar. Disebutkan ancamannya di akhirat. Jadi tidak boleh, ya, haram membongkar aib saudara muslim. Dan haramnya adalah haram dosa besar, gitu ya. Yang ketiga, anjuran menutupi aib saudara muslim. Jadi anjuran menutupi aib saudara muslim, kita dianjurkan di sini. Kita diperintahkan di sini, bahkan diwajibkan di sini untuk menutupi aib saudara muslim. Tatkala kita mengetahui aibnya, tatkala kita mengetahui kekurangannya, bahkan mungkin kesalahannya dan seterusnya, maka kita disunahkan untuk menutupinya. Tidak boleh membongkarnya, membuka-buka aibnya, tidak boleh, haram hukumnya. Kita harus berupaya untuk menutupinya agar aib itu tidak sampai kepada orang lain. Taib. Wa Tirmidzi an Ibni Umar, dan juga riwayat Imam Tirmidzi dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu maqala, dia berkata, sa'ida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al mimbara. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah naik ke atas mimbar, fanada bi sautin rafi'in. Kemudian beliau menyeru dengan suara yang tinggi. Faqala, seraya beliau bersabda, ya ma'syara man aslama bilisanih, wahai sekalian manusia yang berislam dengan lesannya, walam yafid al-imanu ila qalbih, namun keimanan belum tembus sampai ke hatinya. La tu'zul muslimin, jangan kalian menyakiti kaum muslimin. Wala tattabi'u auratihim, dan jangan kalian mencari-cari aib aurat mereka. Fa innahu man tattaba'a aurat akhil muslim, karena sungguhnya siapa yang mencari-cari, mengorek-ngorek aib saudara muslimnya, tattaba'illahu auratah, maka Allah akan mengorek-ngorek aibnya. Maka Allah akan mencari-cari aibnya. Jadi siapa yang mengorek, mencari-cari aib saudara muslimnya, maka Allah akan mencari-cari, mengorek-ngorek aibnya. Wa man tatabba'a Allahu 'auratahu, dan barang siapa yang Allah mencari-cari, mengorek-ngorek aib dia, yushiku an yafdahahu, maka hampir-hampir saja Allah akan membongkarnya, walau fi jawfi rahlihi, sekalipun ia ada di dalam rumahnya, di dalam tempat tinggalnya. Kita perhatikan di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam Satu ketika beliau naik di atas mimbar lalu menyeru. Nabi menyeru. Naik di atas mimbar kemudian beliau menyeru. Ini menunjukkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak melakukannya melainkan perkara yang besar. Sehingga beliau perlu naik ke atas mimbar kemudian menyeru dengan suara yang tinggi agar didengar oleh para sahabat. Beliau menyeru, wahai sekalian manusia yang berislam, hanya di lesannya tapi tidak sampai tembus ke dalam hatinya. Ya, jadi hanya berislam belum beriman maksudnya di situ. Hanya berislam tapi belum beriman dengan keimanan yang sempurna. Hanya di lesan toh islamnya tapi iman belum tembus sampai ke hatinya. Jangan kalian ganggu kaum muslimin. Jangan kalian sakiti kaum muslimin. Maka di sini menunjukkan apa? Haramnya menyakiti kaum muslimin. Ya, haramnya menyakiti kaum muslimin. Nah, alur hadis ini dengan lisan. Alur hadis ini dengan lisan. Kalau dengan lisan tidak boleh, apalagi dengan tangan, dengan perbuatan dan dengan senjata. Ya, tambah diharamkan lagi. La tu'dul muslimin, jangan kalian ganggu kaum muslimin, jangan kalian cari-cari aurat mereka. Jadi kita itu enggak boleh mencari-cari aib saudaranya. Gitu ya. Enggak boleh ngenteni aib dulure, enggak boleh. Ya, ndelok terus diwasno, ya dicari-cari kesalahannya, digoleki apa salahnya. Enggak diperbolehkan dalam Islam. Jamaah sekalian, inna qallallahu subhanahu wa ta'ala tatabi'u auratin, jangan kalian cari-cari aibnya. Ya, cari-cari aibnya. Kenapa? Karena siapa yang mencari-cari aib saudaranya muslim, Allah akan cari aibnya. Ya padahal Allah tahu gitu ya. Kenapa dikatakan seperti ini? Pakai bahasa-bahasa kiasan. Bukan berarti Allah enggak tahu, bukan berarti Allah itu perlu mengorek-ngorek aib seseorang. Enggak perlu. Allah ma tahu alimun khabirun. Ini tamsil, ini permisalan. Maknanya tamsil, permisalan. Karena kaidahnya adalah al-jaza'u min jinsil amal. Balasan itu dari jenis amal yang dilakukan. Maka Allah subhanahu wa ta'ala akan membalas dia dengan sejenis amal yang dia kerjakan. Tatkala dia mencari-cari aib saudaranya, mengorek-ngorek aib saudaranya, maka Allah akan membongkar aib dia sendiri. Sekalipun aib itu dia lakukan sendirian di dalam rumahnya, enggak ada orang tahu. Nanti satu ketika akan dibongkar sama Allah subhanahu wa ta'ala aibnya. Nanti satu ketika pasti akan dibongkar oleh Allah subhanahu wa ta'ala apa yang dia sembunyikan dari manusia. Ya, jadi hadis ini juga memberikan pesan kepada kita, larangan mengorek-ngorek aib saudaranya. Tidak boleh mencari-cari kesalahan. Ya, mencari-cari kesalahan saudaranya. Menunggu-nunggu kesalahan. Tidak boleh. Ya, jemaah sekalian, dimakan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, dicari kesalahannya. Kesalahannya tetangga, ya, dikewolei. Dia lupa dengan kesalahannya sendiri. Ya, lecoro peribahasa Indonesia, nawo, gajah di semut di seberang lautan tampak, gajah enggak tampak di pelupuk mata. Ya, lupa dengan aibnya sendiri. Ya, dia lupa dengan aibnya sendiri. Ya, jamaah sekalian, makna Allah subhanahu wa ta'ala. Taib. Wa nadhara Ibnu Umar yauman ilal Ka'bati. Suatu ketika Umar itu melihat kepada Ka'bah. Faqala, kemudian Umar berkata, ma'a'zamaki wa ma'a'zama khurmataki. Betapa besarnya engkau, betapa agungnya engkau, kata Umar kepada Ka'bah. Dan betapa agungnya kehormatanmu. Wal mu'minu a'zamu hurmatan indallahi minki. Sementara seorang mukmin lebih besar kehormatannya di sisi Allah darimu. Ya. Jadi ada kehormatan Ka'bah, ada kehormatan manusia, kehormatan seorang mukmin. Mana yang lebih besar kehormatannya? Halo. Ada kehormatan Ka'bah, ada kehormatan seorang mukmin. Mana lebih besar kehormatannya? Lebih besar kehormatan seorang mukmin. Itu dikatakan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Ma'azamak wa ma'azama hurmatik wal mu'minu a'zamu hurmatan indallahi mink. Betapa agungnya kamu, betapa besarnya kehormatanmu, namun seorang mukmin lebih besar kehormatannya di sisi Allah darimu. Ini menunjukkan apa? Harga seorang mukmin itu sangat mahal. Jadi kehormatan seorang mukmin itu sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, kehormatannya sangat sangat tinggi. Maka tidak boleh kita mencabik kehormatannya. Tidak boleh kita menodai kehormatan seorang mukmin. Sekalipun noda itu memang ada pada diri seorang mukmin, tidak boleh kemudian kita menyebarkan noda tersebut. Itu ya. Sekalipun noda itu benar ada pada dia, saudara kita misalkan, tidak boleh kita menyebarkan nodanya. Tapi kita harus menutupinya. Itu perintahnya Allah, perintahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam sunnah beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa rawahu Ibnu Hibban fi sahihi illa annahu qala fihi ya ma'syara man aslama bi lisani. Nabi dalam redaksi yang lain riwayat Ibnu Hibban bersabda, wahai sekalian manusia yang berislam dengan lesannya. Walam yadkhulil imanu qalbah, sementara iman belum masuk ke dalam hatinya. La tu'dzul muslimin, jangan kalian sakiti kaum muslimin. Wala tu'ayyiruhum, jangan kalian mencacat mereka. Ya. Jangan kalian menjelek-jelekkan mereka. Jangan kalian memburuk-burukkan mereka. Wala tatlubu asaratihim, dan jangan kalian cari-cari ketergelinciran mereka. Gitu ya. Jadi tidak boleh cari-cari ketergelinciran, kesalahan, aib, kekurangan saudara muslim yang lainnya. Diperbolehkan. Ya, jamaah sekalian, maka Allah Subhanahu wa taala, kewajiban kita adalah menutupi. Ya, kewajiban kita adalah menambal kekurangan mereka, menambal ketergelinciran mereka, bukan malah menyingkapnya. Ya. Demikian jamaah sekalian, maka Allah Subhanahu wa taala, wa Abu Dawud wa Abu Ya'la bi isnadin hasan. Imam Abu Dawud dan juga Abu Ya'la meriwayatkan dengan sanad hasan. Ya ma'syara man aslama bilisanih, wahai sekalian manusia yang berislam dengan lesannya. Walam yadkhulil imanu qalbah, sementara keimanan belum masuk ke dalam hatinya. La taghtabul muslimin, jangan kalian menghibah kaum muslimin. Nah, boleh menghibah. Ya, menghibah kaum muslimin haram. Ya, jamaah sekalian, maka Allah Subhanahu wa taala menceritakan aibnya. Sekalipun aib itu memang ada pada dirinya, enggak boleh kita ceritakan. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala beliau mendefinisikan tentang ghibah itu adalah dzikruka akhaka bima yakrah. Penyebutanmu terhadap saudaramu dengan apa yang dia enggak suka, artinya menyebut keburukan orang lain. Lalu sahabat bertanya, salah seorang sahabat bertanya, bagaimana kalau memang keburukan itu ada padanya? Maka Nabi mengatakan, jika keburukan itu ada padanya, maka engkau telah menghibahnya. Kalau keburukan itu tidak ada padanya, maka engkau telah menfitnah dia. Kan gitu ya? Engkau telah berdusta atas nama dia. Faqad bahattahu. Ya, jadi ribah hukumnya haram. La taghdabul muslimin, jangan kalian menghibah kaum muslimin. Wala tattabi'u auratihim, dan jangan kalian mencari-cari mengorek-orek aurat-aurat mereka. Kenapa? Fa inna man tattaba'a auratihim, barang siapa yang mencari-cari mengorek-orek aurat mereka, tattaba'illahu auratah, maka Allah akan mencari-cari mengorek-orek auratnya. Wa man tattaba'a Allahu auratahu yafdahu fi baitihi, dan barang siapa yang mencari-cari, barang siapa yang Allah mencari-cari aurat dia, mencari-cari aib dia, maka Allah akan membongkarnya sekalipun itu ada dalam rumahnya. Sama dengan yang tadi, Sama sekalian diinbakan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi al-jazaa'u min jinsil amal, balasan dari jenis amal yang dia kerjakan. Tatkala di dunia dia menutupi aib saudaranya, maka di akhirat Allah Subhanahu wa taala akan menutupi aibnya. Sebaliknya barang siapa di dunia dia membongkar aib saudaranya, maka Allah Subhanahu wa taala akan bongkar aib dia nanti pada hari kiamat. Ya. Kalau di dunia aib dibongkar oleh manusia di dunia, paling sing rusak RT, sa RW, sa kampung, sa kecamatan gitu ya. Sa desa. Mungkin sa negara kan gitu ya. Mungkin sa donya kan gitu ya. Mungkin mungkin sa donya mungkin gitu ya. Tapi enggak semuanya tahu. Sing di medsos tok ro, sing gak di medsos gak ro. Itu kalau di dunia. Tapi kalau di akhirat dibongkar aibnya oleh Allah Subhanahu wa taala seluruh manusia dari awal sampai akhir. Semuanya tahu dibongkar itu aib yang sangat berat, sangat besar. Semuanya tahu, makhluk pertama sampai makhluk terakhir. Dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala, dibongkar oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi hati-hati. Jangan kita berurusan dengan aib saudaranya. Ya, kita tahu maka kita tutupi. Kalau itu berkaitan dengan kemaksiatan maka didakwahi. Tidak perlu diceritakan kepada orang lain. Didiamkan. Jadi kita diam. Wa Abu Dawud wa Ibnu Hibban fi sahihihi an Muawiyah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul in ittaba'ta auratin nas, jika engkau mengikuti aurat manusia, jika engkau mengikuti mencari-cari mengorek aurat manusia, afsadathum, kamu akan merusak mereka. Kamu akan merusak mereka. Ukitta tufsidhum, atau hampir-hampir saja kamu merusak mereka. Jadi aurat dicari-cari kemudian ditebarkan. Maka di situ seperti membunuhnya. Kenapa? Karena menyebarkan aib itu lebih berat daripada mencaci maki. Sementara Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan wasibabul mu'min kaqatli, kan gitu ya. Mencela, mencaci maki seorang mu'min itu seperti membunuhnya. Kan gitu ya? Yaitu fusukun, adalah perbuatan fasik. Wa qatluhu kufrun, membunuhnya adalah kekufuran. Jadi itu adalah perbuatan fasik ya. Ya mak sekalian makan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kamu mencari-cari mengikuti aurat manusia, afsadathum, kamu akan merusak mereka. Au kita tufsiduhum, atau hampir-hampir saja kamu akan merusak mereka. Wa Abu Dawud, dan juga riwayat Imam Abu Dawud, innal amira, sesungguhnya amir, idza bataghar raibah, jika dia mencari-cari, dia mengikuti kecurigaan finnasi terhadap manusia, maka afsadahum, maka dia akan merusak mereka. Jadi senantiasa curiga kepada orang, yaitu merusak dirinya sendiri dan juga merusak orang lain. Tidak percayaan dengan orang. Senantiasa melihat orang itu curiga. Maka itu akan merusak dirinya sendiri dan juga merusak orang lain. Dimana kalau curiga, biasanya orang curiga itu habis curiga terus apa? Penasaran, pengin tahu. Kan gitu ya? Kalau sudah penasaran, pengin tahu, setan terus akan menggoda dia. Tatkala dia curiga, maka setan ngojok-ngojoki, akhirnya dia penasaran. Tatkala penasaran, setan ngojok-ngojoki, akhirnya dia cari tahu. Setelah cari tahu, setan ngkon apa? Ngomong. Setan akan nyuruh untuk bicara. Setan akan nyuruh dia untuk menyebarkan apa yang dia ketahui dari aib tadi itu, disebarkan kepada manusia. Jadi bertumpuk-tumpuk nanti kesalahan dan dosanya. Jamaah sekalian, maka Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan. Jadi semua hadis tadi itu memberikan pelajaran kepada kita apa? Akan haramnya kita menyakiti seorang muslim. Ya, menyakiti seorang muslim. Ya, di antara bentuk menyakiti di sini adalah dengan membongkar aib. Menyingkap tabir yang telah Allah Subhanahu wa taala tutupkan kepada dia, dibongkar, disingkap. Maka ini adalah dosa besar. Ya, jamaah sekalian, maka Allah Subhanahu wa taala. Ya, contoh di antaranya misalkan tatkala ada orang menikah, ya, setelah menikah 6 bulan berikutnya anaknya lahir, atau 7 bulan berikutnya anaknya lahir, kan gitu ya? Maka yang seperti itu seorang muslim harus cepat diem, tidak boleh curiga. Jangan-jangan, lah kalau jangan-jangan ini berarti curiga. Ngomong nang kancane, iku rabi oleh pitung wulan anake lahir. Jangan-jangan ini sudah menghibah. Itu sudah akan merangsang seseorang untuk mencari tahu benar enggak? Nah. Maka langsung seandainya kita mendengar seperti itu, langsung kita ngomong prematur. Selesai urusan. Jadi seandainya ada orang ngomong sama kita gitu, mencari-cari apa namanya, menyampaikan itu kan gayanya mau kepada aib, jangan-jangan hamil di sebelum nih nikah, maka langsung kita putus prematur. Barangkali kan gitu ya. Nah, kita harus senantiasa khusnudzan. Enggak boleh kemudian ceritakan, "Eh iya itu." Ya. Paling yang ngono dan seterusnya. Itu namanya membongkar aib. Seandainya itu adalah aib. Ya. Kalau itu adalah bukan aib, maka itu namanya kedustaan dan dia akan bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena ya bisa kan? Karena prematur atau karena yang semacamnya. Kan gitu ya? Maka enggak boleh kita membongkarnya. Atau juga misalkan kalau di apa namanya di masyarakat kita misal ada yang menikah dalam keadaan hamil. Ngerti ya? Menikah dalam keadaan hamil. Kalau di dalam jumhur mazhab Syafi'i, maka kan tidak boleh. Maka biasanya disuruh untuk iya, setelah anaknya lahir disuruh untuk nikah lagi. Kan gitu biasanya ya. Gitu betul. Kebiasaannya kan gitu ya. Maka yang seperti itu jamaah sekalian yang melakukan Allah Subhanahu wa taala seharusnya tidak perlu ngundang orang banyak. Cukup wali, saksi yang terpercaya dari kerabatnya sendiri, selesai. Enggak perlu ngundang orang banyak. Kenapa kalau ngundang orang banyak ini namanya bongkar aib dhewe. Yang seharusnya ditutup malah semuanya jadi tahu. Walah tiba-tiba ngene, nah ngono malian. Apa meneh apa namanya yang bertugas yang ngasih ceramah misalkan ngomong diumumkan malahan, wah ini parah ini ya, ini dulu begini begini begini maka sekarang jadinya begini begini begini, ini namanya pengumuman aib haram yang seperti ini ya jamaah sekalian, maka Allah Subhanahu wa taala, jadi aib itu harus ditutup ya, enggak boleh dibongkar ya jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah taala. Jangan ngasih tahu orang yang belum tahu. Yang sudah tahu harus tutup mulut. Sesuatu yang sudah ditutup rapat-rapat tidak boleh dibongkar. Bisa dipahami di sini insyaallah ya. Baik. Itu di antara contohnya. Ya, itu di antara contohnya. Nah, ini setelah ini nanti kita akan membahas tentang apa? Bab. Oh iya, nanti ada pembahasan terkait tentang masalah perzinahan. Kita lanjutkan. Nah, tatkala orang itu terjerumus kepada satu perkara yang itu adalah aib, maka bukankah itu adalah sebuah kesempitan? Sempit enggak dia? Tatkala dia terjerumus kepada perbuatan yang itu adalah aib, ya, maka dia akan merasa sempit. Mungkin dia akan merasa malu, dan lain sebagainya. Jelas itu kan? Kecuali orang yang memang enggak punya malu. Ya, kalau orang masih punya fitrah yang lurus, maka dia akan malu. Tapi kalau punya fitrah sudah, maka enggak punya malu. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza mastahyaita fasna' ma syi'ta." Kalau kamu enggak malu, maka lakukan semaumu. Kamu enggak punya malu. Ya jemaah sekalian, innakana Allah Subhanahu wa taala. Maka tatkala aib itu adalah termasuk kesempitan, ya, termasuk kesusahan pada diri seseorang, maka di sana Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man naffasa an muslimin qurbatan min qurabid dunya," barang siapa yang memberikan nafas, melepaskan, menguraikan dari seorang muslim satu kesusahan dari kesusahan-kesusahan dunia, nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah, maka Allah akan lepaskan dia, uraikan dia, longgarkan dia, legakan dia dari satu kerupukan, kecemasan, kegundahan, kesedihan, bencana, dari bencana-bencana pada hari kiamat. Ya, jadi al-jaza'u min jinsil amal. Tadi sudah kita sampaikan, balasan itu dari jenis amal yang dia kerjakan. Maka tatkala di dunia dia membantu orang, nanti di akhirat akan dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala. Tatkala dulu di dunia dia menutup aib, maka di akhirat ditutup aibnya. Tatkala dulu di dunia dia itu melonggarkan, membantu orang, menyelamatkan dia dari kesulitan-kesulitan dunia, maka Allah akan memberikan pertolongan dia pada hari akhir dengan melepaskan dia dari kesulitan-kesulitan akhirat. Kok mboten melebet listrik ini ya? Selak mati. Lah. Nah, masuk tapi pas mati masuk. Baik. Baik, kita lanjutkan sama sekalian dengan Allah Subhanahu wa taala, ya. Wa man satara ala muslimin, dan barang siapa yang menutupi seorang muslim aibnya, satarahu Allahu fid dunya wal akhirah, maka Allah akan menutupi aibnya dunia dan akhirat. Ya, jadi mirip dengan tadi itu, kembali kepada kaidahnya al-jaza'u min jinsil amal. Jadi balasan itu dari jenis amal yang dia kerjakan. Kalau tadi itu siapa yang melegakan, melonggarkan dari seorang muslim satu kesulitan, dari kesulitan-kesulitan dunia, maka Allah akan longgarkan dia dari satu kesulitan, dari kesulitan-kesulitan akhirat. Siapa yang menutupi aib saudara dunia, maka Allah akan menutupi aibnya di dunia dan di akhirat. Ditutup semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhihi. Dan Allah itu akan ada pada senantiasa memberikan pertolongan kepada seorang hamba selagi hamba itu memberikan pertolongan kepada saudaranya. Jadi siapa yang bantu saudaranya, dia nanti akan dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Yang berikutnya, Imam Al-Haitsami membawakan hadis riwayat Abu Dawud dengan lafaz miliknya, juga Tirmidzi, dan dia berkata, hadisun sahihun gharibun. Al-Muslimu akhul muslimi. Seorang muslim adalah saudara muslim yang lain. La yazlimu wa la yuslimu. Tidak mendzaliminya dan juga tidak menyerahkannya. Ya, kepada kebinasaan, kepada kehancuran. Ya. Wa man kana fi hajati akhihi kana Allah fi hajati. Siapa yang berada dalam penuntasan hajat saudaranya, maka Allah pun ada pada hajat dia. Ya. Jadi siapa yang dia itu di dalam kehidupan dia berupaya untuk meringankan beban saudaranya, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan keringanan kepada dia dari beban-beban kehidupan di dunia. Ya, jadi siapa yang ada pada hajat saudaranya. Jadi saudaranya membutuhkan hajat, dia memenuhi hajatnya. Maka Allah Subhanahu wa taala akan memenuhi hajat nanti pada saat dia membutuhkannya. Ya, seperti di zaman kita saat sekarang ini, banyak sekali saudara kita di tempat yang lain membutuhkan apa? Bantuan kita. Mereka berhajah atas bantuan kita, bantuan tenaga kita, bantuan harta kita, ya, bantuan doa-doa kita, ya. Maka kala kita memberikan bantuan dari apa yang bisa kita berikan kepada mereka, nanti suatu ketika Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada kita hajat-hajat keperluan kita. Yang berikutnya, wa man farraja an muslimin qurbatan farrajallahu anhu biya qurbatan min qurabi yaumil qiyamah. Dan barang siapa yang memberikan jalan keluar dari satu kesulitan seorang muslim, maka Allah akan berikan kepada dia jalan keluar dari satu kesulitan, dari kesulitan-kesulitan pada hari kiamat. Sama dengan tadi hadis-hadisnya jamaah sekalian, rahimani wa rahimakumullahu taala. Ya. Wa man satara musliman satarahu Allahu yaumal qiyamah. Dan barang siapa yang menutupi aib seorang muslim, maka Allah akan menutupi aibnya dia nanti pada hari kiamat. Jadi semua hadis tadi itu memberikan arahan kepada kita untuk menutup, jangan membuka. Gitu ya. Dengan kita tutup aibnya, sama halnya kita telah memberikan kelonggaran kepada dia. Ya. Tapi kalau kita bongkar aibnya, sama halnya kita telah memberikan kesempitan kepada dia. Wa muslimun, dan Imam Muslim meriwayatkan, la yasturu 'abdun 'abdan fid dunya illa satarahu Allahu yaumal qiyamah. Tidaklah menutupi seorang hamba terhadap hamba yang lain di dunia aibnya, melainkan Allah akan menutupi untuk dia aibnya pada hari kiamat. Ya, jadi sama dengan yang tadi itu, semuanya memiliki bentuk yang sama, arahan yang sama. Ya, jadi anjuran untuk menutup aib, larangan dari membongkar aib. Wat-Tabrani fil Awsati was-Shaghiri. Dan juga Imam Tabrani meriwayatkan di dalam Al-Awsat, ya, dan juga di dalam As-Shaghir. Tapi di dalam sanadnya ada kedhaifan. Apa bunyinya hadis yang dhaif ini? La yara mu'minun min akhihi 'auratan fasataraha 'alaihi ila adkhalahu Allahu bihal jannah. Ya, maknanya sama saja. Tidaklah seorang mukmin melihat aurat ada pada saudaranya, dari saudaranya. Tidaklah seorang mukmin melihat aib dari saudaranya, fasataraha alaih, lalu dia tutupi aib itu atas saudaranya, illa adkhalahu Allahul jannah biha. Melainkan Allah akan masukkan dia ke dalam surga karena dia menutupi aib saudaranya. Dimasukkan surga sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang kita perhatikan di sini sampai batas bagaimana menutupi aib itu. Aib yang bagaimana yang wajib kita tutupi itu? Kita perhatikan di sini. Wa Abu Dawud wa An-Nasa'i wa Ibnu Hibban fi sahihihi. Imam Abu Dawud, Nasa'i, Ibnu Hibban dalam sahihnya, dan lafadznya dalam milik Imam Ibnu Hibban. Juga Al-Hakim wa qala, dan Imam Hakim berkata as-sahihu al-isnad. Ya, jadi sahih sanadnya. Yaitu anna katiba Uqbata ibni Amir qal, bahwasannya sekretarisnya Uqbah bin Amir berkata, qultu li Uqbata radhiyallahu an, aku pernah berkata kepada Uqbah radhiyallahu ta'ala an, inna lana jiranan, sesungguhnya kami itu punya tetangga, yashrabunal khamra, mereka itu suka minum khamr. Wa ana da'in asyurat, sementara aku itu ingin manggil petugas keamanan. Kira-kira yang apa nih? Duwe tangga mabuk, ya, lalu lapor polisi. Apa gitu? Enaknya apa? Enaknya apa? Hah? Si, ojo ngomong bener di si. Ya. Perhatikan, wahum a'wanul wulati wadh-dhalamah. Sementara mereka adalah para penolong apa namanya wali, yakni pemimpin. Sekalipun wali itu zalim, misalnya, maksudnya ini adalah para penjaga keamanan, suratnya. Liakhudhum, untuk ngambil mereka, menangkap mereka. Faqala Uqbah kepada sekretarisnya, berkata Uqbah, la taf'al, jangan kamu lakukan. Jangan kamu lakukan. Apa yang kamu lakukan? Wa'idhum, nasihati mereka. Wa'adidhum, ancam mereka. Nasihati, ancam. Kata nih, nasihati, ancam. Nasihati, mandek, gitu ya, diancam, mau dilaporkan. Itu caranya. Cok dilaporkan di sini. Qala, lalu dia berkata, inni nahaituhum falam yantahu. Saya sudah melarang mereka, tapi mereka enggak mau berhenti. Wa ana da'in asyurata liya'khudhuhum. Saya akan memanggil penjaga keamanan agar mereka menangkap mereka. Maka faqala Uqbah, Uqbah berkata lagi, waihak la taf'al, celaka kamu, jangan kamu lakukan. Gitu ya. Fa inni sami'tu Rasulullah, karena aku setelah mendengar Rasulullah SAW bersabda, man satara auratan, siapa yang menutupi aib, faka'annama ahya mau'udatan fi qabriha, maka seakan-akan dia telah menghidupkan bayi perempuan yang dipendam hidup-hidup di dalam kuburnya. Rawahu Abu Dawud wa Ibn Hibban wal Hakim, didhaifkan oleh Imam Al-Albani. Dhaifikari. Disebutkan dalam silsilah Ad-Dhaifah. Bagaimana di sini maksudnya, jamaah sekalian, mengenai Allah Subhanahu wa taala. Kalau seseorang itu melakukan kemaksiatan seperti itu contohnya di rumahnya sendiri. Kita tahu dan tidak mengganggu keamanan. Tidak mengganggu orang lain. Gitu ya, tidak mengganggu keamanan, tidak mengganggu orang lain, pokoknya enggak mengganggu orang lain, misalkan gitu. Ya, tidak mengganggu orang lain. Maka kewajibannya adalah menasihati dia, tapi jangan dilaporkan. Nasihati, ancam. Ya, dinasihati, diancam, diingatkan agar bertakwa kepada Allah. Ya. Kalau kemudian maksiatnya itu terang-terangan, nah ini beda lagi. Di pinggir jalan, ngamuk-ngamuk, ngancam orang yang lagi lewat, membuat takut para perempuan, kaum wanita, gitu ya. Misalkan, maka kalau itu boleh dilaporkan. Kenapa? Itu bukan aib. Itu bukan aib. Dikatakan bukan aib apa? Wong wis diler kok. Kenapa? Terang, terang-terangan. Itu namanya mujaharah. Kalau maksiatnya itu mujaharah terang-terangan, maka enggak masalah, enggak perlu ditutupi. Wong pelakunya sendiri enggak mau menutupi aibnya. Gitu ya. Dia bahkan mungkin bangga ya dengan apa yang dia lakukan. Bangga dia. Ya, iki lho aku entek botol 10. Sopo sing iso ngalano aku? Nah, lek ngene iki perlu dilapurno. Boleh. Gitu ya. No? Entek botol. Ya, sama sekali dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ya, ini mujarah, apalagi kalau sampai mengganggu keamanan, maka perlu dilaporkan kepada yang berwenang. Ya, kalau di zaman ini kan di zaman pemerintahan kaum muslimin ya, kisahnya ini. Tetap di apa? Jangan dilaporkan. Kenapa? Kalau dilaporkan mesti dipecut. Mesti dicambuk mesti wis. Gitu ya. Jadi tidak boleh jangan-jangan dilaporkan. Ya. Kalau dilaporkan mesti dia akan dihukum, dicambuk. Tapi sebelum dilaporkan, ya maka tidak ada hukum cambuk bagi dia. Kenapa? Karena yang mencambuk itu adalah yang berwenang, ya, bukan setiap orang boleh mencambuk dia. Yang berikutnya, jamaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala, ada lagi kisah yang lain. Wa Abu Dawud wa Nasa'i, Abu Dawud Nasa'i dari Yazid bin Nu'aim dari bapaknya, tapi juga memiliki kedhaifan, riwayat Abu Dawud dan juga Ahmad. Anna Ma'izan radhiyallahu anhu atan Nabi sallallahu alaihi wasallam fa aqarra indahu arba'a marratin. Ma'iz radhiyallahu taala anhu, wallahu alam. Tapi sanadnya dhaif. Datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ngaku zina. Dan dia bersaksi 4 kali. Maka Nabi pun memerintah untuk dirajam dia. Kenapa? Karena ngaku. Lalu Nabi sallallahu berkata kepada Hazzal. Hazzal ini adalah bapak angkatnya Ma'iz. Lau satar tahu bi thawbik lakana khairan lak. Seandainya kamu tutupi aibmu itu dengan bajumu, itu lebih baik bagimu. Artinya apa? Enggak perlu lapor sini. Ini menunjukkan apa? Tidak wajib bagi pelaku maksiat untuk datang kepada hakim. Enggak wajib. Kula mantun ngombe, enggak perlu. Saya habis berzina, enggak wajib. Saya habis mencuri, enggak wajib. Gitu ya, tidak wajib datang. Saya habis mencuri, nyelong apa kon wedhus sapi, gitu ya. Saya serahkan tangan saya nyo untuk dipotong, ndak sunnah. Bukan sunnah. Justru sunnahnya menengois. Diem. Ndak usah laporan. Bertobatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu justru yang sunnah. Ndak perlu ngaku. Sudah bertobatlah kepada Allah antara kamu dengan Allah Subhanahu wa taala. Justru itu yang sunnah. Tapi kalau kemudian dia mau ngaku, ya baik. Segera dapat ampunan, segera dapat ampunan. Cuma kalau kemudian dia enggak ngaku, justru itu yang dikendaki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gitu ya. Masih ingatkan kita kisah wanita Ghamidiyah. Datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan hamil. Saya berzina, sucikan saya. Nabi mengasih kepada dia alasan. Barangkali kamu enggak ingat. Enggak, saya ingat. Artinya enggak ingat itu hilang akal. Barangkali kamu dipaksa, enggak. Suka sama suka. Akhirnya ya wis, kembali lek sudah melahirkan. Kan gitu ya. Nabi enggak seandainya dia enggak balik pun setelah melahirkan enggak dicari sama Nabi. Tidak dicari sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia balik dalam keadaan gendong anak. Maka Nabi mengatakan, "Balik lagi kalau anakmu sudah bisa makan sendiri." Dikasih tenggang sama Nabi sallallahu alaihi wasallam alasan-alasan kan gitu ya. Ya jemaah sekalian, maka Allah Subhanahu wa taala, jadi tidak wajib ngaku. Kecuali satu, kalau membunuh, kalau dosanya dosa membunuh, wajib datang ngaku. Kenapa? Berkaitan dengan hak anak Adam. Gitu ya, berkaitan dengan hak anak Adam, wajib ngaku. Kalau tadi itu berkaitan dengan hak Allah Subhanahu wa taala, maka cukup dengan tobat. ya, jamaah sekalian dimaklumkan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mencuri ini? Mencuri apa perlu ngaku? Enggak perlu ngaku. Balik noai. Meneng-menengan, ya. Enggak perlu ngaku. Balik no kembalikan selesai. Lek mateni ya apa balik none gak iso ngripno maneh. Ya wajib datang kalau dia membunuh. Kenapa enggak bisa dia kembalikan tuh nyawa? Enggak bisa dia kembalikan hidup kembali orang telah dia bunuh. Makanya wajib untuk datang, ya jamaah sekalian, maka Allah Subhanahu wa taala. Baik. Nah. Oleh karena itulah di sini dikatakan oleh apa namanya? Mu'alif, ayna al-Imam Al-Haythami rahimahullahu taala. Fa innahum qalu yustahabbu lizani wa kullu man irtakaba ma'siyatan ma'siyatal haq ma'siyatan al-haqqu fiha lillahi ta'ala, disunnahkan bagi seorang yang berzina, kata Imam Al-Haythami. Dan setiap orang yang berbuat maksiat, melakukan kemaksiatan yang di dalamnya ada hak Allah Subhanahu wa taala, hak Allah untuk menghukum dia, menegakkan hukum had atas dia, an yasturu ala nafsihi, untuk menutupi dirinya, merahasiakan kemaksiatannya, merahasiakan apa yang telah dia kerjakan, bi alla yudhiraha, dengan tidak menampakkannya, liyuhadda au liyuazzar, untuk dihukum had atau untuk dihukum takzir. Kalau sudah enggak ada yang tahu, gano sing nangok, ngonangi, gano sing nyekelis menengok, diem. Tapi bertobatlah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mengampuni tobatnya. Gitu ya. Jamaah sekalian, maka Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah Imam Al-Hakim dan Al-Baihaqi meriwayatkan dengan sanad jayyid, man ata syai'an min hadhil qadurat falyastatir bisatrillah. Siapa yang datang dengan sesuatu dari apa kotoran-kotoran ini, yakni perbuatan-perbuatan buruk ini, maka hendaknya dia menutupi diri dengan tutupan Allah. Menabiri diri dengan tabirnya Allah Subhanahu wa taala. Artinya tidak perlu bagi dia untuk menampakkannya. Itu. Ya. Fa inna man abdalana safhatahu aqamna alaihi al-hadda, karena barang siapa yang menampakkan kepada kami untuk kami, yakni maksiatnya tadi itu, memberitahukan aqamna alaihi al-hadda, kami tegakkan, tunaikan atas dia hukuman had. Gitu ya. Bi khilafi man qatal, berbeda dengan orang yang membunuh, maka wajib ngaku. Au qadzaf, dua, atau orang yang menuduh zina. Ini enggak bisa, diem enggak bisa. Kenapa? Berkaitan dengan hak orang lain. Jadi bunuh dan menuduh zina. Harus ngaku, ya. Demikian jamaah sekalian, maka Allah Subhanahu wa taala taib. Mungkin ini cukup, kita azan dulu, setelah itu kita lanjutkan sedikit dan pertanyaan. Fadhol, azan. Baik, kita lanjutkan sedikit. Dari bab ini juga kita bisa mengambil kesimpulan, tidak wajibnya seseorang itu menjadi saksi. Ya, jadi tidak wajib seseorang itu menjadi saksi. Tidak wajib dia mau untuk jadi saksi. Kamu mau bersaksi dia telah berzina, mau. Yang itu ya, tidak wajibnya seseorang itu menjadi saksi jika memang ada kemaslahatan. Ini ya, jadi tidak wajib untuk menjadi saksi. Ya. Karena dikatakan oleh Imam Al-Haythami, wa kadza yusannu li syahid as-satra as-satru bi an yatruka syahada bi in ra'ahu maslahah. Demikian juga disunnahkan bagi orang yang menyaksikan untuk menutup aib dengan meninggalkan persaksiannya, persaksian terhadap aurat aib tadi itu, in ra'ahu maslahah, jika dia melihat di sana ada lahatan. Jadi tidak wajib menjadi saksi. Boleh menolak. Kalau dilihat di sana ada kemaslahatan. Ya, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak wajib. Kalau kemudian dia melihat adanya kemaslahatan dalam bersaksi, maka dia bersaksi. Kalau tidak ada kemaslahatannya, tidak perlu. Kalau ada kemaslahatannya, maka bersaksi. Ya, jamaah sekalian mengingatkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kecuali kalau itu berkaitan dengan hak orang lain, maka wajib bersaksi. Contoh misalkan pembunuhan. Wajib bersaksi. Kenapa? Berkaitan dengan hak orang lain. Ya. Atau membunuh atau juga apa? Membunuh dan apa bau? Menuduh zina. Ya, maka itu wajib bersaksi. Taib karena berkaitan dengan orang-orang lain. Naam. Taib mungkin ini cukup kesimpulan yang kita ambil dari satu paragraf dari perkataan Imam Al-Haytami rahimahullahu taala. Baik. Nah, cukup insyaallah. Sekarang kita buka tanya jawab. Kalau bertanya kita persilakan. Fadhil. Batasan kepedulian kita kepada sesama itu apa, Ustaz? Masalah ini. Batasannya seperti gitu, Ustaz. Intinya kan di situ harusnya diam, Ustaz ya. Diam Bukan diam, menutup aib. Bukan diam, beda loh ya. Ya batas istilahnya itu yang tadi juga batasannya sampai di mana gitu. Boleh diceritakan atau tidak? Nah, itu batasannya itu sampai di mana saja itu. Sudah memberi ketika sudah memberi nasihat, kok sana kejadiannya itu ada di sekitar kita gitu loh. Sudah memberi nasihat apa-apa. Kalau ya sudah ya. Baik, kita contohkan masalah orang yang punya hutang, gitu ya. Dia berhutang kepada kita nggak nyaur, misal gitu ya. Dan memang hutangnya sama kita tok, misalkan gitu, wis, maka tutupi aibnya. Tapi kalau kemudian khawatir ini jangan-jangan kok duduk aku tok kurbane wong akeh iki kok. Maka boleh untuk dibongkar. Hati-hati fulan iki utangan, lek utang gak nyawuran. Rupanya aku korban nomor sekian, gitu ya. Hati-hati orang ini. Maka ini boleh. Bisa dipahami di sini insyaallah. Jadi kalau misalkan kita punya apa namanya ada orang berutang kepada kita, utangnya gak nyaur, tapi iso tukung ini, gak ketok korban lain selain diri kita, maka diem, gak perlu diceritakan, gak perlu ngomong nang kancane iku ketok ane iso tuku sepeda motor tungini-ngini diutang nang aku turun nyaur sampai saiki, itu namanya bongkar aib, gak boleh, haram. Ya, kenapa menceritakan itu tidak ada kemaslahatan yang ingin kita timbulkan, tidak ada madorot yang ingin kita halangi. Kenapa korbannya cuma kita tok yang lain tidak? Paham di sini ya. Tapi kalau korbannya nanti itu khawatir banyak, perain utangan gitu ya. Ya, yang perainnya perain utangan ya kemudian apa? Ngemplangan, nah ini wajib diceritakan sak kampung, sak desa boleh, sak kecamatan boleh, pokoknya siapa yang bisa dia jangkau cerita boleh. Kenapa? Berkaitan dengan hak orang orang lain. Jangan sampai ada korban yang nomor sekian dan lain sebagainya. Seperti itu. Maknanya di sini adalah aib dia itu kalau pribadi dia enggak boleh dibongkar. Ya, pribadi si pelaku yang punya aib tadi itu hanya dia tok, untuk dia, enggak akan mendatangkan madharat untuk orang lain, maka diem, cep. Ya, kalau nasihati, nasihati. Enggak mempan nasihati, wis. Enggak boleh ceritakan kepada orang lain. Enggak boleh ceritakan kepada orang lain. Paham di sini insyaallah. Tapi kalau aib dia tadi itu ya berkaitan dengan orang lain, ya ini, maka baru disebutkan sesuai dengan hajat dan keperluannya. Gitu ya? Paham insyaallah? Jadi itu batasannya ya. Yang lain. Mau ngantuk ya? Mau kula nawa men iki masyaallah. Sing ngomong ning kok ngantuk. Nggih, monggo. Jadi tadi itu sudah kita sampaikan ukurannya, kalau itu sudah apa, membahayakan orang lain, mengganggu ketertiban, mengganggu keamanan dan sebagainya, ya maka jelas itu dilaporkan. Betul ya? Kalau mengganggu keamanan, ya. Nunggu laporan. Iya. Iya. Berarti sing laporan aja wong situ, golek kanca maneh. Yang itu ya, cari ayo ngene. Ayo, ayo, ayo, ayo oleh wong sak kampung lapor. Aman toh? Ngoten jarane. Nah iya, makanya direndeng bareng ae. Ya, wong akeh orang banyak ya. Laporan sendiri itu kalau enggak resmi ke kantor itu ya enggak ditangkap. Ini kan belum jelas konteksnya yang apa kan itu ya. Itu nanti kasus. Ya, karena mengganggu keamanan atau tidak kan itu. Walhasil yang bertanggung jawab semuanya itu adalah waliul amr. Rakyat itu man ra'a minkum mungkaran falyughayyir biyadi. Siapa yang dengan tangan? Waliul amr. Kalau di tempat kita yang paling bawah RT-nya, atasnya RW-nya, atasnya lagi lurahnya, maka mereka itu yang bertanggung jawab. Kalau ada kemaksiatan di daerahnya, lingkungannya, dia tahu dan dia diem, tidak menghentikan kemaksiatan dengan tangannya, maka dia bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan dia dapat dosanya setiap orang yang berbuat maksiat. Famalam yastati fa bilisanih, kalau enggak mampu maka dengan lesannya sing iso ngomong. Sing lek ngomong omongane dirungokno. Gitu ya, dengan lesannya. Kalau enggak bisa dengan lesannya maka dengan hatinya. Ini bagiane awak dhewe sing rumangsa. Napa? Punya hati ini dengan hatinya. Ya, dengan hatinya. Bentuk hatinya adalah menjauh, meninggalkan, ya, tidak mensupport, ya, dan juga tidak memuluskan jalan mereka, ya, tidak menjadi fasilitator. Nah, ini fasilitator itu hukumnya sama dengan aktor. Fasilitator dosanya sama dengan aktor, dosanya persis, tidak buat sama sekali. Gitu. Penyelenggara, fasilitator sama aktornya. Oke. Okay. Kalau sekarang kumpulan-kumpulan apa ya yang lagi banyak tidak seperti maluman ini itu termasuk aib atau tidak seperti ya? Misalnya kumpul sampaikan itu apa? Ya itu namanya penyimpangan bareng-bareng, itu bukan aib ya. Oh. Aib itu sendiri, pribadi, itu namanya aib. Makanya jadi disebut aurat. Disebut aurat. Aurat itu barang yang tersembunyi, itu aurat. Ya. Maka aib dikatakan aurat, kenapa? Karena tersembunyi, tertutup, rapat. Pelakunya itu berupaya untuk menutupi, tidak menyiarkannya. Maka itu aib. Maka itu aurat yang kita wajib untuk menutupi. Tapi kalau itu dibongkar, dibuka, bukan aurat lagi namanya. Gitu ya. Jelas wis. Ya, wela-wela wis. Nah. Samun nggih cekap nggih. Pengin nang merem lek ngene iki. Ya, apa maksudnya? Oh, iya. Kembalinya tadi itu kepada hadis man ra'a minkum mungkaran falyughayyir biyadihi wa illam yastati fa bi lisani wa illam yastati fa bi qalbihi wa dzalika adhaful iman. Ya, itu semuanya berkaitan dengan masalah apa? Maslahat madharat. Ya, maslahat madharat. Ya. Ya, berkaitan dengan maslahat madharat. Yang paling wajib dari itu semuanya bukan antum. Yang paling wajib dari itu semuanya yang punya kekuasaan, kekuatan. Ya, itu yang paling wajib dari semuanya. Yang lain di sini kan mikir ya, anggota anu dhewe aku sing digepuki anu gitu lah. Lede dhewe. Maka di sana, ya tambah teman. Nah iya, kan tanggung jawabnya di hadapan Allah. Ya, tanggung jawab di hadapan Allah. Ya wes cukup ya. Engko mana sambung sampai turu. Ya Allah. Baik, cukup kita akhiri kajian kita di malam hari ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.